Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah telah berikan dan curahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Bahwasanya kewajiban menuntut ilmu agama tidak pernah terputus, tidak pernah libur, tidak pernah terhalang oleh usia, waktu, dan jenis serta kedudukan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu agama merupakan kewajiban, bahkan lebih wajib pada setiap muslim. Oleh karenanya, dikarenakan kewajibannya sangat besar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sebuah janji, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga sangat banyak sekali, ya. Sangat mudah kita dapatkan. Banyak jalan menuju surga. Akan tapi yang terpenting, kita tidak bisa mengetahui jalan menuju surga kecuali dengan menuntut ilmu agama dan duduk dalam majlisul ilm, majlis yang di dalamnya didatangi oleh para malaikat. Bahwasanya Allah memiliki bala tentara merupakan para malaikatnya yang keliling, ya, sayyahun, keliling mencari tempat-tempat majlisul ilmi, majlisul dzikr. Tatkala mereka mendapati majlis zikir, mereka duduk di sana dan mendoakan rahmat dan hidayah kepada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan perkumpulan kita sebagai perkumpulan yang penuh dengan keberkahan dan menjadikan ibadah ini sebagai pemberat timbangan tatkala di akhirat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan terakhir kita berkaitan tentang asbab ziyadatul iman, sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada khutbah Jumat tadi, bahwasanya iman memiliki kiprah yang sangat besar dalam perbaikan ibadah seorang hamba. Bahkan tatkala iman itu bagus, maka agama seorang hamba pun akan bagus. Tapi tatkala iman seorang hamba itu tidak bagus, maka kualitas Islam seorang hamba pun tidak akan bagus. Berapa banyak terjadi kemurtatan, ya. Berapa banyak terjadi perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dari agama Islam dikarenakan tidak kuatnya iman seorang hamba. Berapa banyak kita dapati makhluk, manusia meminta tolong kepada jin, kepada orang-orang pintar. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan tidak kuatnya iman seorang hamba. Oleh karenanya di pembahasan terakhir ini, di antara salah satu sebab terbesar berkurangnya iman seorang hamba adalah qurana usu, teman-teman yang kurang bagus, teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang dapat menjauhi seorang hamba dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah kita jelaskan juga bahwasanya teman-teman yang buruk itu memiliki dampak negatif pada tiga sisi. Yang pertama, dari sisi iman. Ya, teman-teman yang buruk, yang kurang bagus, yang tidak baik akan memberikan dampak negatif yang pertama dari sisi iman. Imannya goncang, imannya berkurang, imannya terganggu, ya. Kemudian yang kedua, dampaknya pada suluk, pada tingkah laku. Jadi teman yang tidak baik akan berefek pada tingkah laku teman yang lainnya menjadi tidak baik pula. Kemudian yang ketiga, akan berdampak pada adab dan akhlak. Adab dan akhlaknya berubah, adab dan akhlaknya menurun. Kenapa bisa terjadi? Dikarenakan teman-teman yang kurang bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalili." Seorang itu tergantung teman karib atau teman akrabnya. Ya, tergantung daripada agama teman akrabnya. "Falyandur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapakah yang menjadi teman akrabnya. Ya, jadi tatkala kita ingin melihat orang lain, lihat temannya. Tatkala kita ingin melihat kualitas belajar orang lain, maka kita lihat temannya siapa. Ya, dari situ kita bisa mengetahui kualitas iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya juga sudah kita sebutkan tentang athar rufaqa usu, dampak-dampak negatif daripada teman-teman yang buruk. Ada sekitar 6. Ya, yang pertama, ulangi lagi karena pembahasannya penting. Yang pertama adalah tasyji' ala fi'lil munkarat, memotivasi orang lain untuk mengerjakan kemungkaran, mendorong temannya untuk mengerjakan sebuah perbuatan kemungkaran. Perbuatan mungkar itu apa? Nah, ini dia. Perbuatan mungkar adalah lawan dari perbuatan ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan, kemungkaran berarti kejelekan. Lawan kata dari ma'ruf. Kemudian yang kedua adalah tazyinul ma'asi fin nufus wa fathi abwabish shurur, berusaha menghiasi perbuatan-perbuatan maksiat di dalam jiwa. Sudah jelas kemaksiatan dibungkus sedemikian rapi agar terlihat tidak sebagai sebuah maksiat. Yang ketiga, al-hathu ala adaiyatil khalq, mendorong orang lain untuk mengganggu saudaranya. Ya, di mana-mana yang namanya perbuatan jelek itu pasti mengganggu. Enggak ada ceritanya perbuatan baik terus mengganggu. Kalau ada perbuatan baik mengganggu, berarti salah penerapan. Ada perbuatan baik ibadah kok malah mengganggu orang lain, pasti ada salah penerapan dalam perbuatan baik tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tadzkir bil fasad, senantiasa mengingatkan temannya untuk melakukan perbuatan jelek atau kerusakan. Yang kelima, ta'jilut taubah, menunda-nunda taubat, ya. Menunda-nunda khilaf, menunda-nunda insaf, menunda-nunda hijrah, menunda-nunda perbuatan kebaikan. Wabayan anna taubah yumkinu antakuna ba'dal kibari fisin, saling memotivasi bahwasanya taubat itu, ya, insaf itu, hijrah itu nanti kalau sudah lanjut usia, masa muda, masa foya-foya, ya, muda foya-foya, kemudian mati masuk surga. Wallahu a'lam, ini kaidah dari mana, ya. Mudanya foya-foya, kemudian tuanya kaya raya, mati masuk surga. Ishada, kaidah dari mana seperti ini? Enak sekali, ya. Padahal kita tidak bisa mengetahui apakah kemudian masa tua kita merupakan masa tua yang kaya raya belum tentu. Apakah kemudian dengan kaya raya tersebut kemudian membawa kepada kebahagiaan? Belum tentu juga. Bisa jadi kaya rayanya di masa tua menambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kita bisa menjamin masa tua dengan kaya raya kemudian mengantarkan kita masuk ke dalam surga? Belum tentu juga, sehingga kaidah ini merupakan kaidah yang batil, yang tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, al-man'u fi idharil haq, merasa terhalang untuk bisa menampakkan kebaikan. Tatkala kita ingin berbuat kebaikan, tatkala kita ingin berbuat ma'ruf, ya mengajak orang lain untuk kebaikan, merasa terhalang dengan adanya orang-orang yang kurang bagus. Ya, tatkala kita mengajak kepada sholat, mengajak kepada sedekah, mengajak kepada ta'lim, dikatakan hal-hal yang kurang bagus. Sok rajinlah, ya kemudian sok suci lah, kemudian apa? Gak usah terlalu banyak belajar lah, belajar agama Islam yang biasa-biasa sajalah. Hal-hal yang semacam itu yang akan menghalangi orang lain untuk mengamalkan perbuatan kebaikan. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang sempat kemarin terputus ya. Yang ketujuh adalah sababun li fasadil akhlaqul insan, merupakan salah satu sebab rusaknya akhlak seorang. Rusaknya, sebab rusaknya akhlak seseorang. Ya, yang ketujuh adalah sebab rusaknya akhlak seseorang. Akhlak baiknya seorang rusak dikarenakan teman yang kurang baik. Dan ini banyak terjadi. Ya, terutama di pesantren juga banyak anak-anak yang awalnya bagus, yang awalnya rajin. Awalnya rajin, pinter, tapi banyak rusak akhlaknya dikarenakan teman-teman yang kurang baik. Oleh karena di sini tidak hanya para asatidah saja yang memiliki peran, kan, tapi perlu orang tua untuk bisa mengontrol, bertanya, ya mengawasi bagaimana teman-teman anak-anaknya di pesantren, sehingga sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jangan sampai anak pulang cetakannya beda, sehingga harus dikontrol siapa musrifnya, siapa teman-temannya, ya, sehingga benar-benar akan merealisasikan daripada cita-cita para orang tua. Yang kedelapan, tuaddi ilal halaki wadhaya, mengantarkan orang lain menuju sebuah kebinasaan dan ketelantaran, ya, toya, merasa kehilangan akan harga diri hidupnya. Tatkala kita berteman dengan orang-orang yang kurang bagus, pasti nanti akan merugi. Kok sudah disia-siakan usianya, kok sudah disia-siakan masa mudanya, kok sudah disia-siakan waktu ibadah yang harusnya masa muda itu masa-masa emas untuk belajar. Masa muda itu masa-masa emas untuk bisa ya bercocok tanam yang nanti tatkala usia tua hasilnya bisa kita panen. Tapi tatkala kita berteman dengan orang-orang yang kurang bagus, hidayah pun akan terhalang dan akan menyebabkan seorang menjadi menyesal di usia lanjut, di usia yang akan datang. Dan yang terakhir adalah tuaddi ila tadmiril hayatish syakhsiyah, mengantarkan kepada hancurnya kehidupan seseorang. Mengantarkan kepada hancurnya kehidupan seseorang. Bahkan terlebih lagi mengantarkan seorang kepada rusaknya akidah. Mengantarkan seorang pada rusaknya akidah. Dan ini dampak negatif terbesar. Tatkala kita berteman dengan orang-orang yang kurang bagus, justru malah akidah kita yang terkorbankan. Ya. Dengan ungkapan toleransi itu sudah terkorbankan akidah. Dengan hal-hal yang lainnya itu bisa mengantarkan kita kepada rusaknya akidah. Dan ini harus maksimal mungkin kita hindari. Ya. Hal-hal yang semacam ini kita hindari, kita cari teman-teman yang benar-benar bisa menopang ibadah kita kepada Allah dan bisa menghindarkan kita dari orang-orang yang fasik. Berkaitan dengan fasik, itu ada pengertiannya ya Pak. Jadi diantara salah satu dampak negatif berteman dengan orang-orang yang kurang bagus adalah bisa mengantarkan kita kepada perbuatan fasik. Fasik itu artinya irtikabul kabair wal israr fis saghair, menerjang perbuatan dosa besar dan terus-menerus melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa kecil. Itu artinya namanya fasik. Ya. Oleh karenanya orang-orang munafikin pada zaman Rasulullah dijuluki sebagai orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena menerjang perbuatan dosa besar dan kontinu melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa kecil. Oleh karenanya para ulama bersepakat akan makruhnya menjadikan imam sholat dari kalangan orang-orang fasik. Kan tapi mereka berselisih pendapat tentang hukum sholat jamaah di belakang orang-orang semacam itu. Sebagian para ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Tapi yang rajih bahwasanya sholat di belakang orang-orang yang fasik, tatkala ditunjuk menjadi imam, hukum sholatnya adalah sholat yang sah. Berkaitan dengan orang-orang fasik dijuluki oleh Al-Quran terhadap orang-orang munafikin, kita tahu bahwasannya munafik juga terbagi menjadi dua. Munafik terbagi menjadi dua. Jadi makna munafik adalah tidak sesempit yang kita bayangkan. Kita juga berteman kepada orang-orang yang kurang baik juga menghindari kita dari sifat-sifat orang-orang munafik. Dan munafik itu terbagi menjadi dua. Ada munafik i'tiqad, munafik secara pemahaman, keyakinan. Ya. Munafik i'tiqadi dan munafik amali. Yang pertama munafik dari sisi keyakinan, munafik dari sisi pemahaman. Yang kedua adalah munafik dari sisi amalan. Jadi amalannya seperti orang-orang munafik. Berkaitan dengan munafik i'tiqadi, berkaitan dengan munafik dari sisi pemahaman adalah mereka orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Itu artinya munafik i'tiqad. Adapun munafik secara perbuatan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza haddatsa kadzaba," apabila dia berbicara, dia berdusta. "Wa idza wa'ada akhlafa," apabila memberikan janji, dia ingkar. "Wa idza tumina khana," apabila diberikan amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Jadi ada tiga sifat dari kalangan orang-orang munafik. Jadi munafik ada dari sisi pemahaman, yaitu orang-orang yang menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Adapun munafik dari sisi amal, tiga tadi. Tatkala berbicara dusta, tatkala berjanji mengingkari, yang ketiga tatkala diberikan amanah kok malah berkhianat terhadap amanah tersebut. Begitu juga tatkala kita berteman dengan orang-orang yang kurang baik, itu menjauhkan kita, bisa mengantarkan kita terhadap perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Dari sini kita ingin menjelaskan tentang makna bid'ah untuk kesekian kalinya. Jadi bid'ah itu suatu perkara yang diadakan dalam urusan agama, ya, bukan urusan dunia. Jadi namanya mik, antum safar ke Saudi pakai pesawat, antum pakai mobil, pakai sepeda motor, itu bukan urusan bid'ah. Bid'ah itu juga hanya dalam urusan agama. Perkara-perkara yang diadakan dalam urusan agama. Bid'ah itu pemahamannya tidak sempit, ya. Bid'ah itu terbagi menjadi dua juga. Ada bid'ah al-mufassiqah dan bid'ah al-mukaffirah. bid'ah yang menjadikan orang lain pelakunya menjadi seorang yang fasik. Fasik sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi bid'ah ada yang menjadikan seorang pelakunya menjadi orang yang fasik, mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa besar, syirik, dan terus-menerus dalam perbuatan-perbuatan dosa kecil. Yang kedua, ada bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Semisal orang-orang Syiah, kemudian orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Sufiyah ekstrim, kemudian pemahaman-pemahaman Khawarij yang ekstrim, bisa membuat seorang keluar dari agama Islam. Jadi bid'ah itu enggak sempit ya Pak. Bid'ah itu luas dan mencakup segala macam pemahaman-pemahaman keluar dari agama Islam yang tidak ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting untuk kita simpulkan dari makna bid'ah, fasik, dan munafik. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wahfidhahullahu ta'ala. Wa qala Abu Sulaiman al-Khattabi, berkata Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullah, qawluhu al-mar'u ala dini khalilih, perkataan Rasulullah bahwasanya seorang itu tergantung daripada agama saudaranya, agama teman akrabnya. Ma'nahu la tukhalil illa man radita dinahu wa amanatahu. Jangan kita berteman akrab kecuali kepada orang-orang yang sudah kita ridhoi dari sisi agamanya dan dari sisi amanahnya. Jangan kita ya lost teman kepada orang-orang yang kurang baik kecuali orang-orang yang sudah kita ridhoi agamanya dan amanahnya. Karena agama dan amanah kaitannya kuat. Tatkala agama seorang hamba itu bagus, maka dia akan menjadi orang-orang yang amanah insyaallah, tatkala dia berkonsekuensi dalam agamanya. Tapi tatkala agamanya tidak bagus, maka juga dia akan menjadi orang-orang yang tidak amanah. Kemudian wa yuqal innal khullata ma'khudatun min takhallulil mawaddatil qalb, bahwasannya khullah, kecintaan terhadap teman karib, itu diambil dari kecintaan hati, dicinta dulu kemudian menjadi teman akrab. Fa idza ta'arafu ittalafu fahum awidda, tatkala sudah saling mengenal ya, saling lembut hatinya antara dua orang tadi, maka dia akan menjadi orang-orang yang saling mencintai. Wa idza tasyakalu fihim ahibba, tatkala sudah memiliki perangai yang sama ya, maka dia akan menjadi teman akrab. Wa idza ta'akkadatil mahabbatu saratil khullah, apabila cintanya sudah menancap antara satu dengan yang lainnya, maka itu akan menjadi khullah. Jadi khullah itu kedudukan pertemanan tertinggi ya. Jadi kalau kita ada sahabat, ada teman karib, teman akrab, nah khullah dalam bahasa Arab itu menduduki tempat tertinggi ya, tempat tertinggi, jadi melebihi teman akrab seperti itu. Wa qad qil, sungguh pernah dikatakan, annasu ka asra bil qata, manusia itu seperti asra bil qata. Ini al qata itu jenis burung, tapi anak gak tahu burung apa namanya. Coba antum bisa di searching di Google, Al-Qoto, seperti itu. Anak gak bawa HP. Itu namanya burung apa? Anak gak tahu burung apa namanya. Jadi hurufnya alif lam qaf to, ada alifnya, alif lam qaf, kemudian nyambung huruf to, kemudian to nya ada alifnya panjang. Itu burung apa itu? Anak takut salah sebut nama. Al-Qoto panjang. Burung apa itu, Pak? Jadi manusia itu seperti jenis burung itu. Burung apa namanya itu? Anak takut salah sebut nama. Alif, lam, qaf, tok panjang. Ini nyambung semuanya. Burung perkutut ya? Atau apa itu? Ya. Burung perkutut, betul. Dapat? Burung pipit. Nah, burung pipit. Jadi manusia itu seperti burung. Anak salah berarti kan? Anak kira burung perkutut. Salah berarti. Jadi manusia itu seperti burung. Burung pipit, ya. Asra bil qata, burung pipit. Beliau menjelaskan di sini yang mengatakan Al-Mughirah, lamma jabalu alaihi min tashabbuhim ba'dhum bi ba'd. Manusia itu seperti burung pipit. Bagaimana burung pipit? Mereka bisa mengambil sifat temannya, mengambil sifat dia dan memberikan sifat tersebut kepada temannya. Ya, tashakalu, sama. Ya, bahwasanya burung itu tidak hinggap kecuali kepada yang sejenis. Enggak ada ceritanya burung dara kok berteman sama burung elang, itu enggak ada ceritanya. Jadi burung elang hanya kepada burung elang. Burung dara hanya kepada burung dara, merpati ke merpati. Ya. Kemudian minta syabbuhim ba'dhum bi ba'd. Sama, mirip antara satu dengan yang lainnya. Kalau minum, minum semuanya. Kalau terbang, terbang semuanya. Ya, kalau cari makan semuanya. Pemuhakat ba'duhum li'af'ali ba'din. Dan perbuatan yang satu saling menghikayatkan, saling menggambarkan bahwasanya sifat temannya juga seperti ini. Jadi kalau satu ada burung rajin, ya temannya juga rajin. Seperti itu. Dan itu sifat dari asrab al-qata, sifat dari burung pipit. Tapi anak gak tahu yang apa aslinya sifatnya seperti itu ataukah enggak. Jadi beliau menukilkan seperti itu. Kemudian walihada kanal muktadi bil khair, oleh karenanya orang-orang yang di awal mula ingin mengerjakan sebuah perbuatan kebaikan, ya terbetik dalam hatinya ingin melaksanakan kebaikan, kok ingin berubah hati ini, ingin bangkit jadi orang-orang baik, maka lahu mithlu man tabi'ahu minal ajri wal wizr, maka hendaknya dia melihat siapakah orang-orang yang dia jadikan panutan dalam perubahannya tersebut. Tatkala kita ingin hijrah, maka kita lihat siapa yang kita ambil ilmunya. Ya. Karena banyak orang-orang mengatakan bahwasanya salah hijrah dan sebagainya, itu bisa jadi karena kita salah mengidolakan idola kita. Ya. Salah mengidolakan idola kita. Kemudian juga qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang-orang ahli hikmah, ibadatul mawaddah al-musyakalah. Ibadatul mawaddah al-musyakalah, bahwasannya pondasi tiang dari segala macam bentuk cinta adalah saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berawal dari samanya hobi, berawal dari samanya pemikiran, berawal dari samanya visi dan misi. Kalau di pondok pesantren, sudah SMA, sudah mulai cari teman. Kalau temannya suka ngobrolin HP, ya HP terus pikirannya. Pengen ganti HP dan sebagainya. Tatkala temannya itu suka ngobrolin motor, ya motor terus pikirannya. Gimana caranya nabung, dapat uang, kemudian perbaiki motor. Tatkala temannya orang-orang yang suka beli kitab, toh, ya suka beli kitab aja, enggak dibaca. Tapi tatkala temannya orang-orang yang suka ibadah, pembicaranya tidak lepas daripada apa yang mereka sifatkan, dan itu ciri khas dari manusia. Wa innama ja'at tahdhiru ja'an nahyu an mukhalatati qurana isu. Dan oleh karenanya telah datang sebuah larangan, ya. Larangan an mukhalatati, dari campur, ya, dari bergaul secara berlebihan kepada orang-orang yang tidak baik. Wattahdhir an mujalasatihim, berhati-hati peringatan duduk-duduk dengan mereka. Mujalasah di sini bukan duduk satu kali dua kali, ya. Mujalasah itu bermakna istimrar, Mujalasa itu bimakna berkesinambungan. Kalau jalis itu duduk. Kalau mujalasa saling duduk bercengkrama antara satu dengan yang lainnya sampai lupa waktu, sampai lupa manhaj, sampai lupa akidah. Dan ini yang diperingatkan oleh para ulama. Larangan dari para ulama kita duduk-duduk dengan orang-orang yang kurang bagus adalah tatkala terus-terusan, tatkala sampai lupa waktu ibadah, tatkala sampai lupa yang namanya akidah, manhaj, lupa dikarenakan terlalu sering duduk dengan mereka. Tatkala sudah sering duduk, akhirnya timbullah rasa malu, malu untuk beranjak pergi, malu untuk mengingatkan untuk kepada orang lain. Dan ini dampak negatif yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian diisi berkata, Sufyan bin Uyainah. Qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, berkata Sufyan bin Uyainah. Jadi Sufyan ada dua, Sufyan al-Thawri dan Sufyan ibn Uyainah. Semuanya adalah tabi'in. Waqad ruwiya fi hadzal hadith, sungguh telah diriwayatkan dari hadith ini, hadith yang al-mar'u ala dini Khalid. Unduru ila Fir'aun, lihatlah kalian kepada Fir'aun. Ya. Wa ma'ahu Haman, bersama dengan Fir'aun siapa? Haman. Haman itu sekretarisnya, arsiteknya Fir'aun. Jadi tatkala Fir'aun ingin membangun bangunan di Mesir, itu konsultasinya sama Haman. Bahkan tatkala Fir'aun ingin melihat Tuhannya Nabi Musa, berbicara kepada siapa? Kepada Haman. Untuk membangunkan menara yang tinggi untuk bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana kecongkakannya Fir'aun. Ya, dengan kesombongannya. Sebenarnya Fir'aun ini meyakini dengan hatinya bahwasanya Allah itu Tuhannya Musa. Paham, sangat paham. Ya, Fir'aun itu paham. Tetapi karena sombong dan dia merasa berteman dengan orang pintar, si Haman, sehingga menutupi dia dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa unzuru ilal Hajjaj ma'ahu Yazid bin Abi Muslim. Lihatlah kalian kepada Hajjaj. Hajjaj bin Muslim, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi ini termasuk salah satu gubernur Bani Umayyah yang Muslim tapi haus darah. Si Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Thaqafi, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia hidup di zamannya Bani Umayyah. Jadi termasuk gubernur dia, bukan amir ya, bukan khalifah, dia gubernur di zamannya Yazid bin Muawiyah. Termasuk gubernur yang gampang sekali bunuh orang, tapi Muslim. Ya, ada yang melanggar dikit bunuh. Bahkan Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam dibunuh atas perintah dari Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi karena melawan. Jadi Abdullah bin Zubair ini dianggap sebagai pemberontak, sudah ada khilafah, khalifah, kok kemudian Abdullah bin Zubair ini mencari masa. Padahal Abdullah bin Zubair merasa bahwasanya dia yang lebih berhak atas khalifah tersebut. Kemudian apa? Diperangi. Kemudian apa akhirnya? Dikuliti. Si Abdullah bin Zubair ini sempat bertanya kepada ibunya. Ya, wahai ibu, gimana kalau saya nanti ditangkap kemudian saya disiksa dan sebagainya. Kemudian ibunya mengatakan, "Nak, yang namanya kambing itu kalau sudah mati, mau dikuliti, mau dihancurkan, tetap enggak terasa." Sehingga Abdullah bin Zubair meninggal di atas tangan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini hidup sampai zamannya Husain bin Ali. Husain bin Ali, bahkan Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau meninggal atas perintah dari Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, di Karbala, daerah Iran sana. Temannya siapa Al-Hajjaj bin Yusuf? Yazid bin Abi Muslim. Yazid bin Abi Muslim ini, kalau Al-Hajjaj bin Yusuf ini gubernur, Yazid bin Abi Muslim ini semacam penasehatnya. Gak jauh beda antara Yazid dan si Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya. Bahkan yang menjadikan Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi ini lancang terhadap cucu Rasulullah SAW adalah dikarenakan penasehatnya tadi yang namanya Yazid bin Abi Muslim, mengatakan bahwa saya ini kalau dibiarkan nanti jadi api, bisa hancur semuanya khilafah kamu, sehingga mau siapapun, padahal itu cucu Rasulullah, dia dibunuh sama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian kepalanya Husain bin Ali itu dibawa di hadapan para pengikutnya. Di tatkala itu masih hidup yang namanya Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang namanya kepalanya Hasan itu, Pak Afan ya sekali lagi. Namanya kepalanya Hasan itu ditusuk pakai pisau kecil di bagian mulutnya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wallahi dulu saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium mulut Husain. Kemudian engkau malah memasuki mulut yang suci tersebut dengan sebuah bilah pisau kecil. Sungguh engkau menjadi orang yang terburuk di masa ini. Bahkan kemudian Anas bin Malik pernah mengatakan juga, wallahi seandainya kamu masuk surga, mesti kamu nanti malu kalau ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan telah membunuh daripada amir pemimpin syabab ahlul jannah, telah membunuh daripada pemimpin pemuda penduduk surga. Jadi pemimpin penduduk surga pemudanya Hasan dan Husain, pemimpin wanita penduduk surga adalah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa terjadi sedemikian rupa historinya? Dikarenakan teman yang buruk tadi. Lihat bagaimana tatkala kiprah teman yang buruk bisa membutakan kita terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kebaikan, padahal sudah jelas itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikarenakan teman yang buruk, ya diimbat aja, dibunuh aja oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Falihadha ya lazimal mar'a ayyakhtar minal qurana wal khulata. Hendaknya seorang itu juga melihat kepada siapa dia memilih. Al qurana, qorin. Qorin itu artinya teman akrab. Ya, jadi qorin tidak hanya artinya jin qorin. Qorin itu juga artinya teman akrab, qurana. Wal khulata dan khalid yang kita campur baur dengannya. Man yakunu lahu khultuhum khairu naf'in. Siapakah di antara mereka yang orang kita kumpuli bersamai dengan mereka yang memiliki kebaikan dan manfaat? Kita lihat apakah tatkala kita berteman dengan orang ini ada manfaatnya, ada kebaikannya atau enggak. Tatkala kok malah menjauhi kita dari agama Allah, bikin kita kendor semangat ibadahnya, maka kita dakwahi dulu orang semacam ini, jangan dijauhi ya. Kita dakwahi dulu, kita ajak dulu, tapi kok malah enggak mau, kok malah kita yang dicela, maka kita jauhi sedikit demi sedikit. Wa ayyahdharu ashaddal hadri min qurana issu. Hendaklah berhati-hati, sangat berhati-hati terhadap teman-teman yang tidak baik. Tugas kita hanya mengajak orang untuk kebaikan. Terhadap saudara, terhadap keluarga, tugas kita hanya mengajak. Loh, kok masa hanya mengajak saja? Ya karena memang itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, kamu itu tugasnya hanya mengajak saja. Tapi yang namanya mengajak kan enggak satu kali dua kali, Pak ya. Harus senantiasa terus menerus, karena kita memandang itu adalah amalan jariah dakwah kita yang pahalanya akan mengalir kepada kita semuanya. Karena yang namanya hidayah itu enggak ada yang tahu. Bisa jadi dengan kita berikan nasihat kali ini, kemudian nasihat tersebut akan terbesit tiba-tiba muncul di beberapa tahun yang akan datang. Oh iya ya, ternyata benar yang disampaikan oleh fulan tadi. Oh iya, ternyata benar, dan itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala hal as-salaf wa tadabbara siyarahum, alima dzalik. Barang siapa yang mentadaburi, merenungi hal as-salaf, keadaan as-salaf. Salaf artinya apa? Orang-orang yang terdahulu, ya. Salaf artinya orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa tadabbara siyarahum alima dzalik. Kemudian membaca kisah-kisahnya mereka, alima dzalik, maka akan diketahui. Wa ra'a syiddata hadrihim wa tahdhirihim min rufaqa'is su' min fussaq wa muqtadi'ah wa ghairihim. Dan kita akan mendapati bagaimana kerasnya mereka, kok keras? Bagaimana berhati-hatinya mereka terhadap teman-teman yang kurang bagus. Kemudian teman-teman yang kurang bagus tadi dari kalangan apa? Fusak, orang-orang yang fasik. Tadi sudah kita jelaskan. Wa mubtadi'ah, dari kalangan orang-orang yang pelaku perbuatan bid'ah. Bid'ah di sini adalah dua sisi. Bid'ah yang fasiqah atau mukaffirah, wa ghairihim, dan selainnya. Bahkan pernah diceritakan oleh salah seorang ulama, ana ingat kalau enggak salah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah keluar dari masjid setelah selesai taklim, ya. Melewati sebuah pasar di Baghdad. Kemudian ada salah seorang dari penduduk pasar tadi yang duduknya agak keluar dari pasar, mengatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Wahai Imam, mari sebentar duduk-duduk sama saya. Ini orang enggak benar, Pak, ya." Jadi dia itu enggak ikut majelis taklimnya Imam Ahmad. "Mari duduk-duduk sama saya sebentar. Kita obrolkan masalah perkara agama ini dengan filsafat." Jadi dengan akal, menerima agama dengan akal. Mengajak siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ahmad mengatakan kepada orang tadi, "Kif asyams hatta astati'a takallamu bik." Coba tahan matahari ini sebentar sehingga saya bisa meluangkan waktu saya untuk berbicara dengan Anda. Jadi bagaimana Imam Ahmad rahimahullah yang pertama perhatian dengan waktunya dan tidak ingin waktunya terbuang untuk hal-hal yang semacam tadi, yang sudah jelas tidak ada manfaatnya untuk agama dan akhirat beliau. Kemudian kita perlu mengetahui wasail al-wiqayah min qurana isu, wasilah untuk melindungi diri, melindungi kita dari teman-teman yang atau orang-orang yang kurang baik. Yang pertama adalah at-tarbawiyah al-akhlaqil hasanah, mendidik kita, mendidik anak, mendidik keluarga dengan akhlak yang baik. Karena kiprah terbesar teman yang kurang bagus itu menyerang dari sisi akhlak, ya. Tatkala kok agama enggak mempan, maka diserang dari sisi akhlaknya. Kemudian yang kedua adalah al-muraqabah al-mustamirrah. Ini orang-orang yang sudah punya anak, maka al-muraqabah mustamirrah, senantiasa diawasi, ya. Ini wasilah untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik dari kalangan teman-teman. Maka harus senantiasa diawasi. Tatkala kita melihat keluarga kita, diawasi seperti itu. Jadi tidak hanya anak saja, yang punya istri diawasi, keluarga. Tatkala kita punya PR dakwah dalam keluarga, maka perlu diawasi. Kepada siapa sih mereka ini berinteraksi? Kepada siapa mereka ini berteman? Kemudian kita bisa melihat kualitas agama mereka dari sisi di situ. Kemudian yang ketiga adalah daurul mujtama, kiprah masyarakat, ya. Kita harus lihat bagaimana kondisi masyarakat tempat kita tinggal. Jangan sampai kok kita masuk dalam kisahnya orang-orang yang sampai bisa membunuh sampai 100 nyawa. Dikarenapa kok bisa sampai bisa membunuh 100 nyawa itu, kenapa? Karena beliau tinggal di tempat yang kurang bagus, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar di sana tidak diterapkan, ya. Tempat tinggal itu memiliki peran penting dalam perbaikan agama, manhaj akidah dan akhlak. Tapi tatkala kita tinggal di situ sebagai orang yang minoritas, maka kita harus tampakkan dari sisi yang pertama, yaitu akhlak, sehingga itu akan menjadi wasilah orang lain untuk bisa mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah Subhanahu wa Ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.